kalau sakit, aduh sakit, jangan pakai aduh, senyum aja. Nanti kata suami, mama, kenapa kamu sakit kok senyum? Ya udah manyun juga tetap sakit, mama. Gimana mah, kalau kamu sakit nanti biayanya mahal. Pak, sakit ini bagian nikmat dari Allah. Dengan mama sakit, mama bisa silaturahmi ke dokter. Jarang kita silaturahmi. Dengan sakit kita bagi-bagi rezeki ke apotek, ke rumah sakit. Kasihan atuh, ya. Rumah sakit, dokter, semua kalau nggak ada yang sakit ngerjain apa? Sekarang episodenya. Tapi gimana, Ma? Gara-gara kamu sakit, motor dijual. Papa, jangan ngomong begitu. Itu motor milik Allah, Pak. Oleh Allah, Allah tahu kapan mamah bakal sakit. Allah maha tahu berapa biayanya. Jauh sebelum mamah sakit, Allah menitipkan motor kepada kita. Papa harusnya berterima kasih. Sebelum dipakai mama, dipakai dulu papa. Kan begitu.